tidak akan mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Yahya Waroni. Kepada beliau kami persilakan, dan kita akan menyampaikan selamat datang kepada ke beliau yang sempat hadir ke Kota Batu Raja ini. Banyak getah batangku ini, masih banyak getah cemara. Selamat datang Ustaz Yahya Waloni, semoga betah di Batu Raja. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Tuan sekalian, untuk menyemangati kita semua, kita akan mengucapkan takbir. Takbir! Kurang semangat, kurang kompak. Takbir! Angkat semua tangannya. Takbir! Alhamdulillah. Pergi ke masjid sembahyang Jumat, naik mimbar beralas madani. Mari kita simak dengan khidmah kajian akbar Ustaz Yahya Waloni. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid wahadaha wa auduha adillata wahdaniyati wajallaha wa abtala bibarohinil haq subahal batil. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahadataman arofa manha wa amila zuhiron wa batinan bimuktadoha wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu lazi bilhaq awlana. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqaribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhama rahimin. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka lazufaddin ala nasi walakina aksarahum la yaskuruna. Inna holaknal insanan minutfatin amsaj naftalihi faja'alnahu sami'am basira. Inna hadainahu sabila imas syakira wa imma kafur. Aina atatnal lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ira. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsaru salasa asnafin minanasi wahum al-ulama'ul ghafilun wal-fukara'ul mudahinun wal-mutasawifunal jahilun. Man tamasaka bisunati inda fasaddi umati fallahu ajru mi'ati syahidin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimahkumullah, yang saya hormati, yang kami muliakan, Badan Kemakmuran Masjid Agung Islamic Center Kabupaten Ogan Komering Ulu Batu Raja Provinsi Sumatera Selatan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, aparat TNI dan Polri, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahkumullah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sampai pada malam ini kita semua masih dalam keadaan sehat wal afiat, masih dalam keadaan hidup, masih dalam keadaan bernapas. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bisunnati inda fasaddi umati fallahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada sunnahku, inda fasaddi umati, di saat rusaknya umatku, maka mereka akan memperoleh pahala 100 orang yang mati syahid. Takbir. Apa yang harus kita pertahankan di dunia ini? Konsep kehidupan umat manusia, dari manapun asal muasalnya, latar belakangnya, suku, bangsa dan bahasanya, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Ranking derajat kemuliaannya melebihi semua makhluk ciptaan Allah. Bahkan kemuliaan manusia satu tingkat lebih daripada malaikat. Kenapa manusia dimuliakan oleh Allah? Karena kemuliaan manusia itu, manusia diberi akal oleh Allah. Amar bin Ka'ab, Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man a'lamun nasi, man a'budun nasi, man afdolun nas. Siapakah orang yang berilmu, siapakah yang ahli ibadah, dan siapakah orang yang paling utama? Afdolun nas. Yang paling utama dimaksud di sini adalah pejabat. Man a'lamun nas di sini adalah orang pintar. A'budun nas adalah orang yang ahli ibadah. Tiga pertanyaan itu dikanter oleh Nabi dengan satu jawaban, al-aqilu, orang yang berakal. Berarti di dunia ini ada orang pintar tapi tidak. Ada orang yang beribadah tidak. Ini Nabi yang bilang, bukan Yahya Waloni. Ada orang pejabat tidak ber. Allahu Akbar. Kebetulan bangsa kita ini kan lagi krisis akal. Bu. Bu. Saya ini kan kalau berdakwah kemana-mana, saya bawa istri, Bu. Karena dakwah saya ini, dari sekian banyak ustadz berdakwah di dunia, bukan cuma Indonesia, dakwah saya inilah yang paling ringan. 12 tahun berkeliling Indonesia berdakwah. Saya enggak kenal tuh namanya 01, 02, enggak ada itu. Di mobil saya tidak ada partai politik. Justru saya mau bicara bagaimana manusia itu pandai berpolitik. Ibu tahu enggak saya bilang sama istri saya, Mak, kalau 17 April saya mau ke TPS, tapi kopiah saya mau kasih miring begini. Saya mau datang di TPS, saya maetum. Nanti orang di TPS, petugasnya kaget, kenapa ustaz sudah begini? Karena orang gila boleh memilih sekarang ini. Betul apa betul? Iya apa iya? Masya Allah. Ini bukan jemaah Masjid Agung, jemaah Yahya Waloni ini. Wahana Allah. Jadi kita ini begini ya. Saya tadi malam turun dari feri subuh. Saya turun dari feri, saya ketemu dengan Lionel Messi. Temu saya di Bekauni. Agak pincang beliau, begini-gini jalannya. Saya tanya sama Messi, "Mes, kenapa kaki lu?" "Ini tat, habis main tadi malam di Juventus." "Kok bisa pincang begitu, Mes?" "Iya. Ente sekarang pindah ke ini kan, Real Madrid ya?" Nah, Allahu Akbar. Peristiwa di Spain, peristiwa di Spanyol, peristiwa di Barcelona, beliau tahu, apalagi cuma politik di kandang begini, kecil kawan. Betul apa betul? Jadi tanpa disuruh, umat sudah tahu mana hak, mana batil, mana waras, mana gila. Orang sudah tahu kok. Makanya Nabi bilang begini, ihsaru salasa asnafin minanasi wahum, waspadalah dengan tiga golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul gopilun, ulama yang lalai. Yang kedua, wal fuqaraul mudahinun, orang miskin yang sombong. Dan yang ketiga, wal mutasawifunal jahilun, orang sufi yang bodoh. Sufi tapi bodoh. Bagaimana sufi tapi bodoh itu? Sufi tapi bodoh, kata Nabi. Yang pertama, ulamaul gopilun, ulama yang lalai. Saya mau jelaskan, karena di Indonesia ini ada dua istilah, kampret dan cebong. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, saya ini dari kafir yang masuk Islam. Saya ini dari non muslim yang masuk Islam. Maaf ya, nanti kena delik. Orang ribut sekarang masalah itu, kafir dengan non. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memimpin salat maghrib, beliau paling senang kalau membaca surat Al-Kafirun. Jadi daripada kita sama-sama muslim ribut, yang mengeluarkan fatwa kafir diganti non muslim, awak di Masjid Agung Batu Raja suruh jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal non muslim. Berani enggak dia? Berani enggak beliau? Enggak berani. Jangan diganti-ganti dong. Al-Qur'an sudah jelas. Laqad kafara allazina qalu innallaha masihu ibnu Maryama. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Itu firman. Saya masih kecil tinggal di Manado. Orang Manado itu mayoritas kafirun. Teman-teman saya ada yang beragama Islam. Satu ketika saya masih kelas 4 SD, teman saya itu masih hidup di Manado. Kemarin ketemu saya, dia bilang, kamu lupa Stad, waktu saya mengaji masih kecil, kamu teriak di belakang rumah saya, kamu olok. Iya betul. Karena saya tunggu-tunggu dengan teman-teman saya beberapa orang kafir, kami intip. Ayo kita lihat, Rum lagi mengaji. Teman saya yang muslim itu namanya Rum. Jam berapa dia mengaji? Maghrib, jam 6. Kita tunggu dia mengaji. Kami tunggu-tunggu di belakang dapur rumah dia. Kebetulan guru ngajinya itu, rumahnya 11 kepala rumah tangga itu memang musholahnya itu muslim. Di situ dia kumpul. Jadi di situ dia mengaji. Mayoritas di kampung saya itu adalah Kristen. Saya intip-intip mereka mengaji, dan saya anak paling nakal di kampung. Saya lempar dengan kerikil. Gak gubris. Di antara interval waktu mereka tidak menyebut Quran, ada yang teriak, siapa yang lempar ini? Begitu dia intip saya yang lempar, apa katanya? Dasar kafir. Mayoritas saya muslim di Manado. Gak kacau . Saya bilang, kenapa kamu bilang kami ini kafir? Dia bilang, kamu kan makan babi. Oh iya ya. Gak bisa nyangkal. Gak bisa nyangkal. Lalu apa tuduhan orang Kristen kepada umat Islam? Domba-domba sesat. Enjoy. Orang Islam gak marah karena tidak merasa diri sebagai dom. Nah sekarang ada lagi cebong dan kampret. Sontoloyo dan genderuwo. Di atas yang ngajar, bagaimana di bawah gak diajar? Udahlah, yang begini-gini kan innalillahi. Kalau bapaknya bajingan, insya Allah anak-anaknya pasti buajingan. Bapaknya maling, anak-anak maling. Kita sedang mencari teladan, kita sedang mencari figur pemimpin Indonesia di masa datang. 17 April. Ini Piala Dunia ini, finalnya nanti 17 April. Ini sedang Piala Dunia sekarang ini. Finalnya nanti 17 April. Pernah nonton bola enggak? Nonton bola itu ada yang kena kartu kuning, ada yang juga kartu merah kemarin sholat Jumat. Mas Romi. Loh, skop yang kecil kan begitu. Politik itu adalah, hidup itu adalah pertandingan. Hidup itu adalah kompetisi. Siapa yang bertarung? Saudara. Pak Jokowi saudara kita. Prabowo juga saudara. Saudara Muslim. Kenapa kita harus gontok-gontokan? Udahlah. Yang hadir di dalam masjid ini ada kampret, ada juga cebong pasti. Tapi paling banyak kampret. Karena yang ceramah juga dituduh Ustadz Kam. Ah. Gak usah putar sana, gak usah putar sini. Insya Allah 17 April coblos Prabowo, kan begitu. Nah, kan coba besok panitia ngundang lagi ke sini Abu Jongos, boleh datang sini, nggak apa-apa, jangan saling berkelahi. Ibu bapak tahu, 3 hari lalu saya baru pulang dari kota Solo, saya ceramah di Surakarta di sak rumahnya Pak Jokowi. Sorenya saya ceramah ba'da asar. Saya ceramah di Gunung Lawu, 1 kilometer ke bawah ada Kiai NU, Banser yang jaga. Di atas yang ngawal saya, FPI dan Kokam. Nggak berkelahi. Malah saya lewat dikasih salam sama Banser. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Jangan bakar bendera lagi ya. Siap. Jangan keras-keras. Ini dalam rangka pilpres. Kalau mau bermain harus serius. Cari atlet yang berbobot. Saya wasit, polisi wasit, tentara wasit, ulama wasit, wasit. Jangan jadi. Ini yang ditakuti kawan. Kalau wasit sudah jadi, sudah jadi pemain. Kalau pemain kalau masih kuat nggak apa-apa. Kalau main sudah. Maunya antum apa? Ikat baru dipukul. Petinju gak begitu. Sama-sama profesional. Komitmen berbangsa, komitmen bernegara, komitmen dalam bermasyarakat, dibangun di atas dasar keyakinan mayoritas penduduk di suatu negara. Jadi orang Islam ini adalah benteng daripada NKRI, benteng daripada undang-undang, benteng daripada Pancasila. Nah, kenapa ibu bapak berkelahi soal itu? Saya orang dari kafir yang masuk Islam, gak ada tendensi, gak ada interest. Sebagai wasit, wasit gak cuma jujur, wasit juga harus tegas. Masa orang sudah saling patahkan kaki di lapangan, wasit cuma diam-diam? Oh, biar aja lah, yang patahkan gak bayar sama saya. Gak boleh. Jadi beberapa ustad yang dituduh, katanya ustad cebong, ada ustad kampret, ya termasuk saya, ini ustad Prabowo katanya ini. Loh, memang setiap ustad punya hak pilih. Betul apa betul? Cuma bedanya karakter ustad. Ustad beda. Ada yang pengecut, ada yang berani. Tapi kalau bilang netral itu enggak ada orang netral. Kalau netral itu golput. Tapi di dalam Islam golput itu adalah haram. Jangan golput. Kalau yang netral itu golput. Saya dengan karakter orang Sulawesi, kalau bicara tidak ada tedeng aling-aling. Enggak ada. Kalau semua bicara begini akan jelas mana yang kita pilih. Semua kandidat ini punya kekurangan dan punya kelemahan, tinggal kita timbang mana yang paling banyak lemahnya. Kan begitu. Langsung sambung di belakang sini, Jokowi katanya. Bukan saya yang bilang. Jangan nanti bilang Ustaz Yahya lagi. Jadi saya ini dari kafir masuk Islam. Satu yang saya suka dalam Islam itu apa? Kalau menilai Islam ini hanya dari orang Islam, kemungkinan sampai hari ini saya enggak masuk Islam. Kenapa? Karena setiap saat yang masuk penjara itu bukan orang Kristen. Begal motor Abdullah. Tinggal di Batu Raja. Hah? Maling rumah kosong Ibrahim. Enggak pernah tuh saya dengar Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, Robertus, Spiritus. Jarang itu. Jarang. Yang paling banyak masuk penjara orang Islam. Yang tadinya ngomong jangan korupsi, dia korupsi. Memang jago manusia ini ya. Makanya itu Nabi Yusuf ketika dalam Quran surah Yusuf ayat kalau enggak salah ayat 53, wa ma ubari'un nafsi inna nafsala amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini adalah satu pengakuan Juleha ketika gagal menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi yang paling gagah dalam sejarah, Nabi yang paling ganteng, Nabi Yusuf. Dia goda Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf gak semurah itu. Ini Nabi Yusuf manusia yang bertakwa kepada Allah. Juleha ini, subhanallah, tidak kalah juga cantiknya dengan artis Indonesia ini. Ya, dia goda Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf katakan apa? Bagaimana mungkin aku berbuat maksiat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Gagal menggoda Nabi Yusuf, keluar pengakuan dari Juleha. Sesungguhnya wa ma ubari'un nafsi inna nafsala amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu selalu menyuruh aku untuk melakukan kejahatan, kecuali nafsu yang sudah diberi rahmat oleh Tuhan. Jadi orang Islam ini disuruh cari pangkat, disuruh cari jabatan, disuruh cari harta, tapi tidak tenggelam dalam kemaksiatan, tidak tenggelam dalam dosa ketika dia merebut apa yang diperintahkan itu. Karena Nabi mengajarkan imali dunia kakana kata Yesu abadan wa malakirotika kakana kata mutu godan. Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun. Cari akhirat seolah-olah mati besok. Nah ini orang kita ini, orang Islam, agama Islam, mencari kedudukan dengan cara yang tidak sportif. Apa istilah sekarang ini? Nyebar hoax. Nanti apabila saya jadi presiden, import enggak. Nanti apabila saya jadi presiden, saya ciptakan 10 juta lapangan kerja. Tunggu-tunggu, jangan dulu ketawa. Nanti apabila saya jadi presiden, wah macam-macam. Sudah dari dulu begitu, bukan baru sekarang. Makanya apa untungnya kita ini untuk membela kandidat? Apakah kami para ustadz ini setelah membela, besok saya Yahya Waloni menjadi menteri agama, Ustadz Somad menjadi ketua NU? Bukan. Nabi SAW pernah ditawarkan, datanglah Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, wahai Habibullah, kekasih Allah, Allah Subhanahu wa taala mengirim salam kepadamu wahai Muhammad. Mintalah apa yang engkau inginkan, maka semua harta di dunia ini akan menyertaimu wahai Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, dunia ini adalah milik, adalah negeri orang-orang yang tidak punya dunia, yang tidak punya negeri. Harta adalah milik orang-orang yang tidak punya harta. Saya tinggalkan agama Kristen bukan orang biasa. Saya mempendetakan para pendeta digaji oleh Jerman. Ini dokumen saya. Saya yang mempendetakan para pendeta. Kenapa saya masuk Islam? Supaya saya kalau ceramah dapat amplop. Justru gara-gara amplop itu ulama jadi lalai, betul? Pejabat jadi lalai, betul? Sesama Muslim saling membenci gara-gara amplop. Saya keliling Indonesia ini berdakwah hanya satu prinsip yang saya pegang. Godawatun fisabilillahi aurohautun hoirun minat dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Kita orang Indonesia ini kebanyakan kena tipu. Kenapa? Oh ini Ustadz jago ini, karena pengawalnya sampai 55 orang. Nanti dibilang top kalau naik pesawat Garuda. Wow, sampai batuk diatur masuk masjid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Kurang sehat. AC di pesawat terlalu dingin. Minum dulu Ustaz. Makanya jangan heran. Saya terus dari kafir masuk Islam. Kasihan umat Nabi ini ya. Sang jujurnya, saking percayanya kepada sesama Muslim, dia enggak tahu saudaranya akan membunuh dia bahkan. Kalau kita lawan kafir tidak apa-apa dalam sejarah. Buktikan sama saya kalau pernah kafir menang melawan Islam. Dari sebelum datang Nabi Muhammad sampai Rasulullah datang, bahkan di zaman para sahabat, tabi'in, semuanya orang kafir kalah. Terakhir perang salib, kafir kalah. Lalu kafir berpikir, bagaimana hancurkan Islam? Pakai orang Islam untuk hancurkan. Sekarang kita sedang bergaul dengan, sedang berdebat dengan siapa? Ambivalence dalam bahasa Ogan Komering Ulu. Ambivalence itu adalah pertentangan perasaan. Duduk kita satu masjid, sholat kita satu masjid, tetapi saling curiga. Karena itu istilah dua tadi, kita makhluk manusia mulia dipakai dijadikan istilah binatang. Kalau orang kafir memang binatang dalam Al-Quran Al-Anfal 55, ina syarat dawabi indallahi lazina kaparu fahum layu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Kita bukan. Makanya Nabi kalau menggambarkan dalam hadis si fulan, enggak ada dia bilang si unta, si kambing. Enggak ada. Oleh karena itu kita sadar, oh iya ya, saya diberi hidayah, saya diberi petunjuk, tidak ada harta yang paling berharga. Apakah nanti setelah kita masuk mati, siapa enggak kenal Presiden Soeharto? Siapa enggak kenal beliau? Beliau detik-detik terakhir akan mengakhiri kehidupannya. Sudah banyak bukti di mana-mana amal beliau membangun masjid. Tapi sebelumnya beliau ini belum mentah, masih mentah, ibarat buah masih mentah. Dia belum mengenal betul tentang Islam. Datang putra Palembang, Wong Kito Galo, Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra, menuntun beliau untuk mengajarkan tentang tata tertib ibadah syariat dalam hukum-hukum Islam. Beliau berbuat bagi bangsa ini, dijelek-jelekan. SBY datang di Pekanbaru, spanduknya dirobek. Bukan dari kelompok Jokowi, bukan dari kelompok Prabowo, ada yang bermain. Ini setan sudah terkubur lama, dia bangkit kembali alias komu. Allahu Akbar. Masa ente enggak bisa lihat itu? Gajah di pelupuk mata enggak bisa lihat. Semut di seberang sungai ente tahu. Jangan pura-pura tidak. Kura-kura dalam perahu. Pura-pura. Tadi kan pakai pantun. Anak dara menyalakan pelita. Pelita dipasang nak menyalakan lampu. Saya dulu mantan pendeta. Sekarang telah menjadi ustaz. Allahu Akbar. Ini lampu dipasang menulis surat. 10 pendeta kafir sekarang jadi ustaz. Kalau saya munafik masuk Islam, suasana begini saya goreng. Bu, Di nomor 1 apa nomor 2, Bu? Enggak, saya nanya nih. Ini dia ada 2, Bu. Ada gambar nih, pilih nih. Menko Info. Suruh pilih. Ini satu pembelajaran politik yang tidak baik di masyarakat. Betul apa betul? Antum kalau mau belajar politik, banyak baca buku. Masyarakat sekarang ini lagi tegang urat sarafnya. Nanti tanggal 18 baru urat sarafnya ke bawah. Jagalah supaya kita tetap kondusif. Dengan model begini datang teroris, habis kita semua. Bukankah kita setuju bahwa negara kita ini adalah negara yang berdaulat? Negara kita dimerdekakan dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Cinta tanah air, cinta NKRI. Saya anak tentara, bapak saya pensiunan tentara. Makanya saya pilih Prabowo sama-sama. Kalau Pak Jokowi juga pensiunan tentara, saya pilih Pak Jokowi. Emang ente mau marah? Gak boleh demokrasi begini kawan. Masuk di TPS. Ente siapa? Oh saya itu, ada tuh anak-anak muda tuh yang suka apa? Polling-polling di YouTube. Pilih Jokowi atau Prabowo? Oh saya Prabowo, saya Jokowi. Gak apa-apa, terus terang aja. Gak usah mau pakai-pakai. Begini tol sudah jadi, nanti gaji polisi, gaji tentara dinaikkan. Gak usah janji-janji itu semua bullshit, bullshit. Gak ada betul semua itu. Nanti kita lihat sajalah. Hah? Pak Prabowo berjanji juga belum tentu betul karena belum menjabat. Betul apa betul? Manusia ini kawan, apalagi manusia Indonesia, innalillahi. Enggak apa-apa, ente pilih Jokowi boleh. Tapi yang satu ini yang aneh. Yang dari rumah sakit jiwa mau pilih siapa dia? Ini Bu, ditanya diwawancarai komentator TV One, gila yang bagaimana Pak yang boleh milih? Ah begini, gilanya itu ya miring tapi gak terlalu miring Pak. Yang saya khawatir bukan nyoblos. Sampai di TPS bukan nyoblos, berak. Makanya saya bilang istri saya, kalau saya 17 April saya mau begini ke TPS. Atayamu ayetum. Pura-pura gila kita. Oh begitu saya masuk Islam, gak ada yang lebih ahli bicara soal orang gila nih. Yang orang Kristen tuduh itu pendeta gila, itu jangan percaya. Allahu Akbar. Apa betul saya gila ini? Saya tanya istri saya, apa saya sudah gila mak? Istri saya bilang, gak tahulah. Gak kebetulan dia pertamanya gak mau masuk Islam, istri saya itu. Tadi-tadinya dia gak mau masuk Islam, dia menolak. Kamu aja yang masuk Islam, saya anak-anak gak mau. Kemarin saya ceramah di Solo sana, ada yang bilang begini, Ustadz kan bilang masuk Islam bersama istri dan anak-anak. Katanya pendeta gak beristri. Oh kalau pendeta beristri, yang tidak beristri adalah pastor. Pastor itu pemimpin gereja Katolik, pendeta pemimpin gereja Protestan. Tapi sama-sama lah dua itu, prosetan semua. Hah? Jadi saya dari Kristen sana masuk Islam, saya beristri, saya punya anak. Nah istri saya tidak mau masuk Islam. Ayo kita masuk Islam. Enggak mau saya Pak. Jadi kalau masuk Islam kamu kerja apa? Nanti saya jadi pendeta Islam. Ini sekarang sudah jadi pendeta Islam. Lain kali kamu jangan panggil ustaz sama saya ya. Ustaz itu kiranya gampang. Orang Indonesia ini paling mudah manggil orang ustaz. Baru baca satu ayat ustaz, Maulana, Guntur Bumi. Sama lagi yang di Jawa sana, Kanjeng Dimas Taat Setan. Dan panggil ustaz, memangnya gampang jadi ustaz. Makkah Madinah sana orang dipanggil Al-Mukarram Wal-Muhtaram itu gelarnya sudah doktor. Doktor saya doktor kapir itu. Cuma penampilan kelihatannya ustaz, sorban apa iya kan? Oh, gamis, kayak betul-betul ini. Tapi alhamdulillah Bu, walaupun sorban begini, gamis begini, di mana-mana rame, Allah sentuh hati umat. Daripada yang lain pakai sorban, pakai gamis, sarung di kepala, berapa banyak suara saya dapat nih hari. al ulamaul gopi gopirun, ulama yang lalai. Kalau ulama sampaikan hadis, sampaikan Quran, bukan sampaikan mobil SMK lah. Sampaikan yang hadis, sampaikan yang Quran. Tertibkan umat Islam, kiwamud dunya bi arbaati asa. Tertibnya dunia bergantung kepada empat perkara. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Coba nih yang hadir begini nih, ada di podium apa? Ada yang di apa ini? Plafon. Apa ini namanya? Balkon, balkon. Aduh, sudah lupa-lupa. Padahal di gereja sering saya bilang dulu itu. Balkon. Ada yang di balkon, ada yang dalam masjid, ada yang di luar masjid. Coba tanya. Mulai dari alim sampai bahlul hadir malam ini. Mulai dari alim sampai bajingan datang di malam ini. Karena dia mau ingin tahu. Allah sentuh hatinya. Eh, Lul. Ente pergi ke sana. Kemana? Sana ke Masjid Agung, Islamic Center. Ini Allah yang sentuh, makanya banyak di mana-mana begini. Ini yang model begini kalau politikus dapat, kuat dua kursi ini. Boleh, boleh, boleh. Kalau ada mana yang mau calonkan diri? Ada enggak? Ada enggak? Ngaku, ngaku. Ada enggak? Nanti saya kasih tahu siapa yang mau calonkan diri. Gerindra, PKS, Demokrat, apalagi PAN, bawa ke sini. Golkar, PDI, Nasdem, bawa ke sini. Tapi tergantung saya mana yang saya baca. Oh, saya yang pegang mic bagaimana? Ya, enggak ada. Pilih, pilih yang mana, Ustaz? Ya, pilihlah sesuai selera. Mana yang mendukung ulama, istimewa ulama. Betul apa betul? Kita kan wasit ini. Bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Bi sakawatil akhniyah, kenermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, bi dakwatil ukuroi, doa orang-orang miskin. Ibu bapak pernah nonton film perang? Orang berperang, Jerman hantam Nazi Jerman melawan sekutunya. Dengan sekutunya mereka melawan beberapa musuh mereka. Jerman itu sangat menakutkan. Tapi akhirnya Jerman kalah. Kenapa? Semua bangunan hancur. Sampai di Polandia mereka bantai Yahudi. Hancur bangunan mereka. Lama, kalau perang itu lama bangunan hancur. Tapi begitu tsunami bencana alam datang di Poso, di mana? Di Palu, di NTB, Nusa Tenggara Barat, di Banten kemarin. Sekarang di mana lagi? Di Papua. Masya Allah, saya kira Papua nggak akan lolos. Lo lewat juga, belum berhenti sampai sekarang. Makassar, apakah masih banyak, Ustaz? Masih banyak. Masabah min musibatin illa bi'idnillah. Musibah ini datang karena munafik kita ini. Terlalu banyak dusta, terlalu banyak omong kosong. Suka-suka berkelahi sesama muslim. Cari-cari kelemahan sesama muslim. Orang kafir kau jilat, saudaramu kau bunuh. Allahu Akbar. Kafir begitu, dia cari selah. Di mana selahnya? Di mana lubang-lubangnya? Dia masuk ke dalam, dia goyang di dalam. Karena itu misi mereka, hancurkan Islam pakai orang Islam.